بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir, yaitu kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan tafsir ayat yang ke 165 sampai 167 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah, yang mereka mencintai sesembahan-sesembahan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman, mereka lebih sangat cinta kepada Allah. Kecintaan orang-orang beriman lebih besar. Nah, kecintaan orang-orang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang kafir kepada tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Atau kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah itu lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah. Karena kecintaan orang-orang yang beriman murni, diikhlaskan hanya untuk Allah saja. Sedangkan kecintaan orang-orang musyrik terbagi dua, atau terbagi dengan Allah dan tandingan-tandingan atau sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika orang-orang yang berbuat zalim, mereka mengetahui ketika melihat azab di akhirat nanti bahwasannya kekuatan semuanya hanya untuk Allah, hanya milik Allah, dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala azabnya sangat pedih. Jika mereka orang-orang yang berbuat zalim tahu, ketika melihat azab, bahwasanya kekuatan semuanya milik Allah dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat pedih, niscaya mereka menyesal berbuat kesyirikan. Niscaya mereka menyesal telah mengambil tandingan-tandingan dari selain Allah. Karena tandingan-tandingan dari selain Allah yang mereka jadikan sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah di dunia, dhaif, lemah, ya, tidak berdaya di akhirat. Dan kekuatan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Kemudian ayat yang selanjutnya, ittabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'aw al'adzaaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti, baik itu iblis ataupun bala tentaranya dari orang-orang yang sesat, atau yang mereka sembah dari selain Allah, berhala-berhala dan seterusnya. Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dari para pengikutnya, dan mereka melihat azab dengan nyata, dan ketika terputus semua tali hubungan di antara mereka, antara orang musyrik dengan tandingan-tandingan dari selain Allah tersebut. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Sampai-sampai iblis berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Iblis menyerukan manusia untuk berbuat kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, dosa dan seterusnya. Ya. Kemudian diikuti oleh manusia. Kemudian di akhirat iblis berlepas diri. Ya. Demikian pula orang-orang yang sesat. Yang mengajak manusia untuk berbuat durhaka kepada Allah. Menyeru kepada kesesatan. Ya. Nah, kemudian mereka berlepas diri. Ya. Mereka orang-orang yang diikuti, wa qala alladziina ittaba'u, mereka orang-orang yang mengikuti, ya, orang-orang yang mengikuti berkata, law anna lana karratan fanatabarra'a minhum, kalau seandainya kami bisa diberi kesempatan kembali ke dunia, hidup di dunia lagi, maka niscaya kami akan berlepas diri dari mereka, dari orang-orang yang dahulu mereka ikuti. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka sekarang berlepas diri kepada kami, enggak tanggung jawab. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah kami perlihatkan, atau demikianlah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka amalan mereka sebagai hasarat, penyesalan bagi mereka. Menyesal mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Amalan-amalan mereka menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah. Ya. Menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Ya. Naam. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka sekali-kali tidak akan pernah keluar dari neraka. Wal iyadzu billah, kekal selama-lamanya di dalam an-nar bagi mereka yang mati di atas kesyirikan atau mati di atas kekufuran. Waliyadzubillah. Baik, telah kita baca sebagian penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang tiga ayat ini. Ayat yang ke-165, 166 dan 167. Kita telah membaca sebagian penjelasan Syekh rahimahullahu ta'ala. Naam. Bahwasannya dalam ayat yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda keesaannya, ya, yang menunjukkan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Bersamaan dengan itu, di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah, ya, yang mereka sembah dari selain Allah. Bahkan mereka mencintai sesembahan tersebut, sekutu-sekutu Allah tersebut, ya, yang mereka jadikan sekutu, ya. Mereka cintai seperti mencintai Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka. Qala syekh rahimahullahu ta'ala, waliha falihadha tawa'adahumullah biqaulihi walau yara alladhina zalamu bittikhadhil andad wal inqiyad li ghairi rabbil ibad wa zalamul khalq bisaddihim an sabilillah wa sa'yihim fima yadurruhum. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka, ya, mengancam mereka dengan firman-Nya, walau yarul ladzina zalamu, dan jika orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui, ya, siapa yang berbuat zalim itu, yaitu yang berbuat zalim dengan menjadikan tandingan-tandingan, ya, bagi Allah dan tunduk kepada selain Rabbul Ibad, selain kepada Allah, dan bahkan mereka menzalimi makhluk dengan menghalangi makhluk dari jalan Allah, menghalang-halangi mereka dari mengikuti jalan Allah, dan mereka berusaha untuk menimpakan mudarat, ya, kepada orang-orang yang mau mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang berbuat zalim seperti ini. Jika mereka orang-orang yang berbuat zalim, ya, itu mengetahui, idh yarawnal azab, ketika mereka melihat azab di akhirat nanti, ayyawmal qiyamah iyanan biabsarihim, yaitu melihat azab pada hari kiamat dengan mata kepala mereka sendiri. Andal quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul azab, bahwasannya kekuatan semuanya milik Allah dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala azabnya sangat pedih. Ai la'alimu ilman jaziman, maka mereka niscaya akan mengetahui secara pasti, andal quwwata wal qudrata lillahi kullaha, bahwasannya kekuatan dan kemampuan atau kekuasaan itu semuanya milik Allah. Wa anna andadahum laysa fiha minal quwwati syai'un, dan bahwasannya tandingan-tandingan, sekutu-sekutu yang mereka sembah dari selain Allah itu sama sekali tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Jadi mereka akan sadar di akhirat nanti ketika melihat azab yang pedih. Mereka sadar bahwasannya kekuatan hanya milik Allah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala syadidul azab, sangat pedih azabnya. Ya. Dan mereka akan sadar bahwasannya dulu yang mereka sembah dari selain Allah adalah dhaif, lemah. Ya. Tidak memiliki kekuatan sedikit pun, tidak berdaya di akhirat. Fatabayyana. Fayatabayyana lahum fi dhalikal yawm du'faha wa ajzaha, atau du'fuha wa ajzaha, maka jelaslah bagi mereka di hari kiamat, jelas bagi mereka lemahnya sesembahan-sesembahan yang dulu mereka sembah dari selain Allah. Laka mashtabaha alaihim fid dunya, tidak seperti apa yang mereka duga ketika di dunia, tidak seperti apa yang mereka yakini ketika di dunia. Wa dhannu anna laha minal amri syai'an, yang mereka menyangka bahwasannya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah itu memiliki urusan, ya, bisa mengatur. Wa annaha tuqarribuhum ilaihi, dan bahwasannya sesembahan-sesembahan tersebut bisa mendekatkan mereka kepada Allah, wa tusiluhum ilaih, dan bisa menyampaikan kepada Allah. Fa khaba dhannuhum, ya, gagal perkiraan mereka, gagal naam dhon mereka, perkiraan dan sangkaan mereka, ya, ternyata tidak seperti itu, ya. Nah, ternyata sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah lemah. Ternyata mereka tidak bisa mengatur sedikit pun. Ternyata mereka tidak bisa mendekatkan mereka kepada Allah, tidak bisa menyampaikan mereka kepada Allah, ya. Gagal prasangka dan praduga mereka. Wabatola sa'yuhum, dan sia-sia amalan mereka, amalan orang-orang musyrik sia-sia. Wahakka alaihim syiddatul azab, bahkan mereka pantas mendapatkan azab yang pedih. Walam tadfa anhum andaduhum syai'an, dan sesembahan-sesembahan yang dulu mereka sembah dari selain Allah tidak bisa membela mereka sedikit pun, ya. Mereka lemah, enggak bisa membela para penyembahnya ketika di dunia. Walam tughni anhum mithqala dzarratin minan naf', enggak bisa memberikan manfaat sedikit pun, walaupun mithqalu dzarrah, seberat dzarrah, seberat semut kecil, enggak bisa memberikan manfaat kepada para penyembahnya. Bal yahsulu lahumud dharar minha, bahkan ya, mereka mendapatkan dharar, ya. Nah, dari tandingan-tandingan atau sesembahan-sesembahan yang mereka dulu sembah dari selain Allah. Bal hais dhon min hais dhon naf'aha, yang mereka mendapatkan mudarat dari sisi yang dulu mereka menduga sesembahan-sesembahan ini bisa memberikan manfaat. Nah, tetapi ternyata sebaliknya, dari sisi itu mereka memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Nah, sadarnya ketika sudah kiamat, ya, di akhirat baru sadar. Nah, waliyadzubillah. Waktu di dunia, masya Allah, ya, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, mencegal manusia dari jalan Allah. Nah, bahkan menzalimi mereka, ya. Nah, mereka menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah, ya, menyembah selain Allah, ya. Kemudian di akhirat sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan ini adalah kebatilan, sia-sia, ya. Bahkan mereka berhak mendapatkan syiddatul azab, azab yang pedih. Dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah, atau naam yang mereka dulu mengikutinya, ya, orang-orang yang dulu mereka ikuti, ya, tidak bisa membela mereka sedikit pun. Wa tabarru al-matbu'un min at-tabi'in, sehingga dikatakan oleh Syekh, orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Wataqata'at bainahumul wusal, dan terputus sama sekali, ya, semua tali hubungan terputus. Allati kanat fid dunya, yang dulu ada ketika di dunia, terputus sudah. Di akhirat terputus, enggak ada lagi hubungan. Li'annaha kanat li ghairillah, karena hubungan mereka dulu adalah li ghairillah, untuk selain Allah. Wa 'ala ghairi amrillah, dan bukan di atas perintah Allah. Wa muta'alliqatun bil batil, alladzi la haqiqata lahu, dan mereka dulu bergantung kepada kebatilan yang tidak ada hakikatnya. Fad mahallat a'maluhum, maka hilang sia-sia amalan mereka. Wa talashat ahwaluhum, dan rusak kondisi mereka, keberadaan mereka. Wa tabayyana lahum annahum kanu kadzibin, dan jelaslah bagi mereka bahwasannya para penyeru kebatilan itu ya adalah para pendusta. Wa anna a'malahum allati ya'maluna naf'aha wa husula natijatiha inqalabat 'alaihim hasratan wa nadama. Dan bahwasanya amalan mereka yang dulu mereka harapkan ada manfaatnya dan ada buahnya, hasilnya ternyata berbalik menjadi penyesalan dan kerugian bagi mereka. Wa annahum khaliduna finnari la yakhrujuna minha abadan. Dan bahwasanya mereka akan kekal selamanya di dalam neraka dan tidak akan keluar dari neraka abadan selama-lamanya. Waliyadzubillah. Fahal ba'da hadzal khusran khusran? Apakah setelah kerugian ini ada kerugian yang lebih besar lagi? Ya. Adakah kerugian yang lebih besar lagi selain kerugian ini? Ya. Mati di atas kesyirikan. Naam, kemudian di akhirat, naam, orang-orang yang dulu mereka ikuti, para dai kesyirikan, dai kesesatan, berlepas diri dari mereka. Naam, kemudian mereka mendapatkan azab yang pedih, kekal selama-lamanya dalam neraka. Ya. Tidak akan pernah keluar darinya sedikit pun. Adakah kerugian yang lebih besar daripada kerugian ini? Ini kerugian yang paling besar, kekal selama-lamanya di dalam an-nar wal iyadzu billah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dzalika bi annahum muttaba'ul batil, yang demikian karena mereka mengikuti kebatilan. Fa'amilul 'amalal batil, sehingga mereka melakukan amalan yang batil. Warajau ghairu marjuin, dan mereka berharap kepada sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Sesembahan-sesembahan mereka itu enggak bisa diharapkan. Orang-orang yang mereka ikuti enggak bisa diharapkan, para penyeru kesesatan itu enggak bisa diharapkan. Wa ta'allaqu bighairi mu'allaq, dan mereka bergantung kepada sesuatu yang enggak bisa dijadikan sebagai gantungan. Fabatalatil a'malu bibutlani muta'allaqiha, sehingga sia-sialah amalan mereka karena batilnya apa yang menjadi gantungan mereka. Sia-sia amalan mereka karena batilnya apa yang telah menjadi gantungan mereka, sandaran mereka. Walamma batalat waqa'atil hasrah bima fatahu minal amal fiha, maka ketika batil ya, amalan mereka ya, maka mereka pun menyesal, rugi, sedih ya, karena angan-angan yang dulu mereka harapkan dari amal perbuatan yang mereka kerjakan fat, sia-sia enggak didapatkan. Nah, dulu berharap sesembahan-sesembahan ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah ya. Nah, ternyata sia-sia. Fadarrathum ghayatad darar, bahkan mereka tertimpa mudarrah ya, yang besar. Mereka tertimpa bahaya yang besar berupa azab. Ini jaza, balasan bagi orang-orang yang mengikuti kebatilan. Wahada, dan kondisi ini bikhilaf man ta'allaqa billah al-malikil haqqil mubin, berbeda dengan orang-orang yang bergantung kepada Allah saja ya, berbeda dengan orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah al-malik al-haq al-mubin ya. Berbeda dengan orang-orang yang hanya beribadah dan menyembah Allah saja. Wa akhlasul amala liwajhi, dan mengikhlaskan amalan hanya untuk wajah Allah. Wa raja naf'aha naf'ahu, dan mengharapkan manfaat dari Allah. Fa hadza qad wada'a al-haqqa fi mawdi'ihi, maka orang seperti ini telah meletakkan na'am al-haq, kebenaran, pada tempatnya. Fakanat a'maluhu haqqan, maka jadilah amalan-amalan dia hak, benar. Karena diikhlaskan hanya untuk Allah saja. Nah, dan hanya mengharapkan balasannya dari Allah. Maka dia telah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka amalannya benar. Lita'alukiha bilhaq, karena dia bergantung naam kepada al-haq, zat yang maha haq. Fafaza binatijati amali, maka dia pun berhasil, sukses, beruntung, naam, dengan buah dari amalannya ketika di dunia, yang hanya mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Fawajada jazaa'ahu 'inda rabbih, maka dia pun mendapati balasannya di sisi Rabb-nya, yaitu di sisi Allah. Karena mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Ghair munqati', tidak akan terputus. Dia mendapatkan balasannya di sisi Allah, tidak terputus. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia akan kekal selama-lamanya dalam surga. Nah, mendapatkan balasan dan na'am jaza pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir dan yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka Allah hapus amalan-amalan mereka, sehingga amalan-amalan mereka sia-sia. Falladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqq min rabbihim kaffara 'anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hapus dosa-dosa mereka dan Allah perbaiki kondisi dan keadaan mereka ketika beriman dan beramal saleh, dan mengimani apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah hapus dosa-dosa mereka, Allah perbaiki keadaan mereka. Dzalika bi anna alladziina kafaru tabaul batil. Yang demikian karena orang-orang kafir itu mereka mengikuti kebatilan. Sehingga apa? Sehingga Allah hapus amalan mereka, Allah gugurkan amalan mereka. Wa anna alladziina aamanu tabaul haqqo min rabbihim, sedangkan orang-orang beriman mereka mengikuti kebenaran dari Rabb mereka. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat na'am untuk manusia amsalahum, perumpamaan mereka. Orang-orang yang kafir maka terhapus seluruh amalannya, kebaikannya sia-sia karena mereka mengikuti kebatilan dan mati di atasnya. Sedangkan orang-orang beriman, nah, mereka akan dihapus dosa-dosanya, diperbaiki keadaannya, dimasukkan ke dalam jannah, menikmati berbagai macam kenikmatan di dalam jannah. Yang demikian karena mereka beriman dan mengikuti kebenaran dari Rabb-nya. Fahina idzin yatamanna tabi'un an yuraddu ila dunya. Maka ketika itu orang-orang yang mengikuti ahlul batil, mereka berharap agar bisa dikembalikan ke dunia. Karena yang mereka ikuti ini kan berlepas diri di akhirat. Sehingga mereka ini berharap bisa dikembalikan lagi ke dunia. Fayatabarra'a min matbu'ihim. Sehingga mereka bisa berlepas diri dari orang-orang yang dulu mereka ikuti. Bi'an yatruku syirka billah. Dengan cara mereka meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Jadi orang-orang musyrik, nah, menyesal nanti di akhirat dan berharap pengen kembali ke dunia, kemudian di dunia mereka tidak melakukan kesyirikan lagi. Wa yaqbalu ala ikhlasil amali lillah, dan mereka akan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah saja. Wa hayhat, dan ini enggak mungkin. jauh, enggak mungkin lagi dikembalikan ke dunia. Fatal amr, sudah lewat waktunya. Nah, ya, sudah lewat masanya. Walaisal waktu waktu imhal wa indhar. Dan sekarang waktunya bukan waktu untuk meminta penundaan atau menunggu. Ya. Bukan. Sehingga hayhat jauh, ya. Tidak mungkin mereka akan kembali ke dunia, ya. Angan-angan belaka. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, jika mereka benar-benar dikembalikan ke dunia, orang-orang musyrik ini yang mereka menyesal dengan penyesalan yang penuh di akhirat, jika mereka dikembalikan ke dunia, jika benar, ya, jika benar bisa dikembalikan ke dunia, fahum kadzabah, mereka ini pendusta, ya, mereka ini pendusta. Falau ruddu la'adu limanuhu an, jika mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali melakukan larangan-larangan yang Allah larang terhadap mereka. Ya. Wa inna ma huwa qaulun yaquluna, karena sesungguhnya itu hanya ucapan yang mereka ucapkan saja. Ya. Wa amaniya tamannaunaha, hanya angan-angan yang mereka harapkan. Hanaqan wa ghaidhan 'alal matbu'in, karena sebab murka dan marah kepada orang-orang yang mereka ikuti. Lama tabarru minhum, ketika mereka berlepas diri dari para pengikutnya. Wa dhanbu dhanbuhum, maka dosanya adalah dosa mereka sendiri. Nah, jadi kalaupun seandainya dikembalikan ke dunia, mereka kadzaba, pendusta, ini saya akan kembali lagi melakukan perbuatan dosa kesyirikan, kekufuran dan seterusnya. Waliyadzubillah. Karena itu hanya sekedar ucapan yang mereka ucapkan atau sekedar angan-angan. Nah. Karena sebab marah tadi, ya, emosi, ya. Murka kepada orang-orang yang dulu mereka ikuti, ya, yang di akhirat berlepas diri kepada mereka karena emosi tadi, akhirnya berharap bisa dikembalikan ke dunia sehingga bisa meninggalkan kesyirikan dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Mengucapkannya karena emosi. Kalau benar dikembalikan ke dunia, lima la'adu, mereka akan kembali, limanhu anhu, terhadap larangan-larangan yang dulu mereka dilarang. Kembali lagi, ya, kalau mereka jadi dikembalikan ke dunia. Kemudian kata Syekh, faro'sul matbu'in ala syar iblis. Adapun pimpinan orang-orang yang diikuti di atas kejelekan, ya, siapa? Iblis laknatullah. Ini pimpinannya, pimpinan matbu, pimpinan orang-orang yang diikuti di atas kejelekan. Nah, adalah iblis pimpinannya. Nah, bala tentaranya, ya, ahlul ahwa, ya, ahlul batil, ahlul dalal, ahlul syirik, ahlul kufur. Baik. Ini para bala tentaranya. Pimpinannya iblis laknatullah. Wa ma'a hadza yaqulu li atba'ihi lamma qudiya al-amr. Dan bersama dengan ini iblis akan berkata kepada para pengikutnya ketika telah ditetapkan urusan, ya, iblis berkata kepada para pengikutnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna allaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Kata iblis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan janji yang benar kepada kalian, yang mestinya kalian ikuti. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian janji-janji, tetapi aku menyalahinya, kata iblis. Namun kalian kok mengikuti? Sedangkan janji Allah yang Allah janjikan kepada kalian dengan janji yang benar tidak diikuti. Aku yang menjanjikan kepada kalian, kata iblis. Nah, tetapi aku malah menyalahi janji, malah diikuti. Wa makanali ya alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Nah, sekali-kali aku tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas kalian. Kecuali aku ini hanya menyeru kalian, mengajak kalian. Fastajabtum li, kemudian kalian memenuhi ajakanku. Fala talumuni, kata iblis, maka jangan kalian mencelaku. Walumu angfusakum, dan celalah diri kalian sendiri. Ini pimpinan orang-orang yang diikuti di atas kejelekan, berlepas diri dari para pengikutnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Baik, selesai dari penjelasan ayat yang ke-165 sampai 167 dari surat Al-Baqarah. Nah, dan banyak faedah yang bisa kita ambil dari ayat atau tiga ayat ini, ya. Nah, taib, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk apa? Nah, menjauhkan diri-diri kita dari kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini juga terdapat faedah, ya, bahwasanya jangan sampai kita mengikuti kesesatan dan orang-orang yang menyesatkan. Nah, karena mereka nanti akan berlepas diri di akhirat, ya. Nah, nggak ada lagi hubungan sama sekali di akhirat. Mereka berlepas diri. Ya. Dan jangan sampai kita seperti orang-orang yang menyesal, kemudian meminta dikembalikan ke dunia, ya, kemudian ingin beramal saleh dan menjauhi segala bentuk dosa dan kesyirikan. Ya, penyesalan yang tidak ada gunanya. Maka sebelum terjadi itu, sebelum datang masa penyesalan yang tidak ada gunanya di sana penyesalan, ya, nah, maka, nah, sebelum itu kita, nah, lakukan amal saleh semaksimal mungkin sebagai bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, nah, fursah kepada kita untuk beramal saleh di dunia ini. Wa dunya mazra'atul amal, sedangkan dunia ini adalah ladangnya amalan. Maka perbanyak amal. Dari sisi manapun kita bisa beramal, masuk. Ya. Masuk. Untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai tadi menyesal di akhirat pengen dikembalikan ke dunia. Nanti di dunia saya mau amal soleh. Nanti di dunia saya mengikuti naam ahlul haq, ya. Orang-orang yang benar. Nah. Tapi hanya sekedar penyesalan yang tidak ada gunanya, wal iyadzu billah. Nah, Allah jadikan amalan mereka sebagai kerugian dan penyesalan bagi mereka. Jangan sampai kita seperti ini, sehingga gunakan semaksimal mungkin agar kita bisa memperbanyak amal saleh dan hati-hati dari para penyeru kebatilan. Nah, ikuti mereka yang berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para salaf, para pendahulu kita yang saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, dan ini penting, ya, harus sesuai dengan pemahaman salaf, jangan pemahaman sendiri. Ya. Dalilnya Al-Qur'an benar, dalilnya hadis benar, tapi pemahaman sendiri. Nah, ini keliru. Harus dengan pemahaman salaf, as-salih, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Naam, sampai akhir hayat kita. Naam, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.